I love you full body, tanpa terkecuali semuanya. Aku tak ingin kau menangis bersedih, sudahi air mata dari aku hadir di sini untuk menghapus dukaku, sayang. Karena bagiku kau kehormatanku, dengarkan, dengarkan aku. Yang kenceng semuanya, yuk, yuk. Hanya untukmu dan hidupku, baik-baik sayang, karena aku untukmu semuanya. Hanya satu di siang dan malamku, baik-baik sayang, karena aku untukmu. Semua keinginan akan aku lakukan sekuat semampuku, sayang. Karena bagiku kau kehormatanku, dengarkan, dengarkan aku. Yang kencang semuanya. Baik-baik sayang, karena aku.